أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب القناعة باب القناعة سنجي وأما الأحاديث lan ana pun utawi piro-piro hadis. Wa ammal ahadisu lan ana pun utawi piro-piro hadis. Fakot fatakoddama mongko iku wis dhisik. Apa mu'dhamuha akeh-akeh ahadis. Apa mu'dhamuha akeh-akeh ahadis. Fil bab ini ing dalam bab loro. Fil bab ini ing dalam bab loro as-sabiqaini kang disik karone. Wa mimma lan saking perkara saking bab lam yataqaddam kang ora disik. Apa iku jenenge ma? Wa mimma lam yataqaddam. Dadi fataqaddama mu'dhamuha. Oh, ngeten mawon. Wa mimma lam yataqaddam. Wa mimma lan iku setengah saking perkara. Lam yataqaddam kang ora dhisik apa ma utawi dawuh an Abi Hurairah ta'ala. Ngeten. Jadi hadis yang menerangkan masalah qanaah. Sederhana ya, qanaah itu nerimo, iktisad itu bersikap sederhana dalam berbagai macam kehidupan, jadi tidak terlalu bermewah-mewah, hidup seadanya. Afaf maknanya menjauhi meminta-minta, wiki menghindari keharaman, minta-minta jadi hindari apalagi yang haram. Fungsine qanaah dan sederhana itu menjauhkan kita dari berbagai macam afat penyakit, bukan penyakit badan tapi penyakit hati. Dengan kita punya sifat qanaah, kita nggak akan punya namanya iri hati, jelas nggak punya, karena sudah nerimo opo ono nih. Tidak akan punya sifat iri hati. Orang iri hati karena tidak qanaah, ya toh. Nerima apa adanya juga menghindarkan kita dari sifat buruk yang lain. Misalnya suka harta. Dengan qanaah orang yang nerima saonone ngoten nggih. Tidak ingin yang bagaimana atau apa ngoten. Nerima saonone. Apalagi dengan hidup sederhana, dia tidak akan terlalu ngoyo seneng dunyo, mergane kalau keterlaluan seneng dunyo niku mengakibatkan orang akan melakukan apapun demi untuk memperoleh harta. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ini jangan cedeki kan orang-orang geblak. Engkau dekat sini kalau geblak majuan. Tidak apa-apa. Kalau ini nanti ngeblak, waduh. Radiyallahu anhu, kala ngedika sinten Kanjeng Nabi, laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghina nafsi. Laisa ora ono apa al ghina kekayaan, laisa ora ono apa al ghina kekayaan, kekayaan yang dipuji, kekayaan yang diridhoi, iku an kathratil arodi sebab ane sababiyah. Iku an kasratil arodi sebab akei harta. Walakinnal ghina tetapi ini kaya yang sesungguhnya iku hina nafsi, kaya jiwa, kaya hati, hatinya yang kaya. Ya, jadi kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang punya sifat qanaah, nerimo, ngoten niku. Kalau uangnya banyak tapi hatinya tidak menerima, berarti tetap disebut miskin. Kayak sampean enggak punya harta misalnya, tapi hatinya juga nerima, disebut orang kaya. Karena orang kaya itu yang enggak butuh. Itu namanya kaya. Yang enggak butuh apa-apa, seadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini bukan berarti menafikan kekayaan harta. Bukan berarti jenengan tidak boleh kaya harta. Nah, hadis ini menekankan bahwa yang terpenting itu adalah jiwanya, hatinya, yang harus mempunyai sifat nerimo, sifat qanaah. Sehingga banyaknya harta itu tidak berfungsi kalau tidak diikuti dengan kekayaan jiwa. Ngoten nggih. Kekayaan jiwa tanpa diikuti dengan kekayaan harta tidak masalah. Nah, karena orang semacam ini tidak akan berbuat kriminal, tidak akan berbuat hal-hal yang melanggar syariat. Kalau orang kadang masih sudah kaya harta, tapi jiwanya enggak kaya, itu kadang melanggar syariat. Nyogok ini, nyogok sana, ya kan? Karena dia juga banyak harta. Kalau muttafaqun alaih. Walaupun banyak nek hatinya tidak kaya, maka akan tetap mencari lagi. Artinya mencari lagi ngoyo mencari nih. Ngoyo itu apa ya istilahnya ya? Jadi menforsir. Ya, jadi memaksakan diri untuk menambah-menambah. Al-arad utawi lafadz arad iku bi fathil aini war ra. Huwa utai arad iku al-malu harta. Huwa al-malu iku harta. Qala wa an Ubaidillah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten qad aflaha man aslama qad aflaha qad aflaha teman-teman bejo bejo itu selamat yo selamat iku lha selamat saking neraka dan mlebu surga. Sapa wong sing selamat iku? Man, sapa wong? Aslama kang masuk Islam sapa man? Aslama kang masuk Islam sapa man? Wih, apa boleh. Waruziko. Lan dikei rezeki sapa man? Kafafan. Kelawan kecukupan. Kafafan kelawan kecukupan. Untung banget lah ya. Orang Islam yang rezekinya dikasih cukup sama Allah Ta'ala. Cukup kan paling enak toh. Apa-apa cukup. Kepingin ini cukup. Pin umroh cukup. Bima kelawan perkara atahu kang paring sinten Allah ingman. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Tapi niki bener niki dawuhe Kanjeng Nabi. Qanaah itu menyebabkan masuk surga. Jadi orang yang selamat, orang yang masuk Islam rezekinya cukup dan menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Terima apapun. Tidak cuma harta, apapun. Musibah. Bapaknya mati, nerimo. Ibunya meninggal, nerimo. Misalnya. Susah ya susah, tapi jangan berkepanjangan. Jangan cukup 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Setelah itu harus bisa bangkit lagi. Ya toh, jangan terpuruk oleh musibah. Rugi. Okay, rugi tenan. Harus bisa bangkit. Kala sa'al tu, bunyi tadi. Wakon na'ahumullah bima atahu rawahu muslim. Kala wa'an Hakim ibn Hizam. Lan saking Hakim ibn Hizam. Muhammad. Wa'an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu kala ngdika sinten Hakim. Sa'al tu takon sinten ingsun Rasulullah njaluk. Njaluk sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atoni nuli paring sinten Rasulullah ing ingsun. Saya minta kepada Kanjeng Nabi sesuatu dikasih. Tsumma sa'altuhu nuli njaluk sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Lalu saya minta lagi. Nuli njaluk sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fa'altoni nuli paring sinten Kanjeng Nabi ingsun. Saya minta lagi, dikasih lagi sama Kanjeng Nabi. Tsumma sa'altuhu nuli njaluk sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Fa'atoni nuli paring sinten Kanjeng Nabi ing ingsun. Tsumma sa'altuhu nuli njaluk sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fa'atoni nuli paring sinten Kanjeng Nabi ing ingsun. Tsumma qala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi ya hakimu hi hakim, mosok njaluk wae ngono ya, mau dinasehati sama Kanjeng Nabi. Inna hadzal mala seduhune iki lah harta. Khadirun iku ijo. Khadirun iku ijo. Harta ini hijau hakim. Hulwun tur manis. Yan. Harta itu hijau. Hijau itu enak dipandang. Ya kan? Kalau hijau itu merupakan warna yang enak dipandang. Ya kan, daun-daun itu dikasih warna hijau sama Allah Ta'ala. Ya, karena supaya kita itu enak memandang daun-daun. Kalau nanti umpama daun-daun itu berwarna, umpama warnanya gelap hitam, PVM, ya kan, ya takut ya dengan warna-warna itu. Harta itu khadirun, enak dipandang. Ya kan? Enak nggak dipandang harta itu? Oh iya, kalau sampean punya sepeda motor, bagus. Hah? Senang nggak mandang? Nah, HP-nya bagus. Nah, ya, senang. Keluar manis. Harta itu juga manis. Maka banyak yang koleksi harta. Karena dianggap manis. Ya toh? Ya enggak? Biro saya kisih monggo, ha? Hah? HP-mu yang kau pakai berapa? Saya jual. Tak tuku aku. Hah? Cepat nanti cukup anu nih inginannya tak kasih waktu berapa hari? Hah? Ya, nak kasih sampai 2 hari. Sekarang hari apa ini? Selasa, Rabu, Kamis. Ya, terakhir Kamis. Ya Hakim, inna hadal mala khadirun. Nah, yuk heopo nompondok HP luru itu heopo, ramakul. Yo nek kitabe loro ini makul. Bukune loro iku makul. Jadi harta itu hijau dan manis sehingga banyak orang suka terhadap harta. Sehingga banyak orang rebutan harta karena memang manis sih. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burikalahu fi. Faman mongko utai sapane wong akhadahu iku lamun mengambil sopoman ing harta bi sakhawati nafsin kelawan bi sakhawati nafsin kelawan lomane ati, hati yang dermawan, bukan hati yang rakus. Burika mongko dibarokai sapa lahu marang man. Burika mongko dibarokai sapa lahu marang man fihi ing dalem mal. Fihi ing dalem mal. Selamat. Menang. Ayo. Jenenge kepengin apa ae kan masyaallah. Kesel nanti. Ya mat. Waman akhadahu bi isrofi nafsin lam yubarok lahu fi. Waman utai sapane wong akhadahu iku lamun mengambil sapa man ing harta bi isrofi nafsin kelawan nunggu-nunggune jiwa, artine kelawan ketamakane ati, tamak ketamakane ati. Lam yubarok mongko ora dibarokai sapa lahu marang man fihi ing dalem mal. Iki. Lam yubarok mongko ora dibarokai. Iku ati iki. Lam yubarok mongko ora dibarokai sapa lahu marang man fihi ing dalem mal. Sapa lahu marang man fihi ing dalem mal. Sapa iku? Walah. Rene pisan iku piye to ibuke iki? Wa kana kalladzi yaqulu wa kana lan ono sapa man iku kalladzi kaya wong yaqulu kang mangan sapa alladzi yaqulu. Tak mulai no se tak. Gak sudah lagi anak ibu kok kasering. Wakana kalladhi wakana lan ono sopo man akhodahu bi isrofi nafsin iku kalladhi kaya uang yakulu kang mangan sopo alladhi wala yasba'u lan ora kenyang sopo alladhi wala yasba'u lan ora kenyang sopo alladhi. Ini nasihati Kanjeng Nabi. Hakim, harta itu hijau dan manis. Terang siapa yang mengambilnya dengan hati yang penuh dengan kerelaan, hati yang penuh dengan saho, kedermawanan, maka dia akan dibarokai hartanya. Artinya dibarokai hartanya, hartanya akan dijadikan cukup. Tapi kalau dia mengambil harta itu dengan jiwa yang dipenuhi dengan ketamakan, maka dia tidak akan diberkahi hartanya. Artinya hartanya walaupun banyak tidak akan menyebabkan kecukupan. Ya. Karena tidak barokah. Kurang wae mboten. Iso-iso korupsi ya krana kurang nganggep napa? Kurang. Bisa-bisa menerima suap ya krana nganggep kurang. Karena memang hartanya yang diambil itu diambil dengan jiwa yang penuh dengan ketamakan. Jadi enggak bisa nanti hartanya barokah. Nanti. Orang seperti ini kata Kanjeng Nabi seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang lo mangan tok. Wal yadul ulia. Wal yadu utawi tangan al ulia kang di atas. Khairun iku luih bagus. Minal yadi daripada tangan asufla kang di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima wahai hakim. Kalau bisa ente jangan termasuk orang yang meminta, tapi jadilah orang yang memberi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Hakim kan minta terus pada Kanjeng Nabi. Maka dinasehati sama Kanjeng Nabi. Kim, kowe itu kalau ngambil harta ini dengan perasaan penuh dengan ketamakan, maka engkau tidak akan dibarokai kurang, wai. Nah, ini ngono, nasehati. Keluarganya njaluk terus nih. Iya kan? Tapi kalau engkau mengambilnya dengan jiwa yang penuh dengan kedermawanan, jiwa yang dipenuhi dengan perasaan kona'ah menerima apa adanya, maka akan dibarokai. Cukup. Walaupun sedikit cukup nanti. Ngaten dong ya. Jadi terima. Terima saja itu. Nanti akan dikasih sama Allah Ta'ala lebih. Gampang. Ampun sampai punya perasaan kurang-kurang. Ya kurang tenang nanti. Secukupnya aja. Ya. Jadilah orang yang memberi. Kalau bisa. Yang penting tidak meminta loh ya. Kan hakim kan meminta tadi. Minta terus kepada sinten Kanjeng Nabi. Yang penting tidak meminta. Kalau dikasih tidak masalah. Diambil saja. Ya, yang penting kita tidak mengharapkan juga tidak meminta. Kalau dikasih diambil tidak masalah. Kalau bisa gantian sampean sekarang. Ya, setelah dikasih orang jenengan ngasih kepada orang lain. Sehingga sampean masuk kategori al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Gala ngendika sapa hakimun hakim. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Walladzi ba'athaka bil haqq. La arza'u ahadan ba'daka syai'an. Gala walladzi demi zat. Ba'athaka kangutus sapa alladzi ing panjenengan. Bilhaki kelawan hak. La arza'u ora mengambil sopo ingsun. La arza'u artinya arza'u itu ora mengambil sesuatu ngono. Ahadan ing wong siji ba'daka ing dalem sakwise panjenengan syai'an ing sesuatu apapun. Syai'an ing sesuatu apapun hatta ufariko sehingga meninggalkan, memisai sapa ingsun, memisai, meninggalkan sapa ingsun ad-dunya ing dunyo. Demi Allah Kanjeng Nabi, mulai saat ini saya tidak akan mengambil sesuatu dari siapapun setelah engkau sampai saya mati. Sampai saya mati saya tidak akan mengambil dari siapapun. Mengambil secara gratis maknanya. Tapi kalau bil muamalah nggih mboten napa-napa, ini yang dimaksud mengambil secara gratis, ngambil secara majanan. Karena muawalah, karena bisnis ya enggak masalah jual beli. Wala ini langsung nggih, didhawuhi Kanjeng Nabi langsung merasuk dalam hati, langsung dia mengatakan tobat Kanjeng Nabi, kula mboten kate meminta lagi. Ngoten niku. Mantepe dawuhi Kanjeng Nabi, langsung merasuk. Fakana mongko ono nuli ono sapa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu iku yad'u memanggil sapa Abu Bakar hakiman ing hakim liyutiyahu supaya memberikan sapa Abu Bakar ing hakim al-ato'a ing pemberian al-ato'a ing pemberian apa maknane pemberian fayaba mongko emoh sapa hakim tidak mau. Fayakba mongko emoh sopo hakim ayak bala ingin to menerima sopo hakim minhu saking Abu Bakar syai'an ing sesuatu. Kadung sumpah. Saya tidak akan mengambil sesuatu pun dari seseorang setelah engkau wahai Rasulullah. Pemberian yang secara cuma-cuma tidak akan saya terima. Selanjutnya dia dikasih sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, dia dikasih, dipanggil. Yang namanya, sinten namanya hakim. Dipanggil oleh Abu Bakar untuk dikasih pemberian. Tapi hakim tidak mau. Karena dulu terlanjur, sumpah. Tidak akan mau menerima pemberian orang lain. Karena itu nanti dia statusnya ayadus sufla. Tidak mau dia jadi yadus sufla. Inginnya yadul mulia. Maka mental kita sebenarnya harus diubah. Ya. Jangan mental pengemis. Jangan mental meminta-minta. Tapi harus mental memberi. Itu. Kalian harus tanamkan itu. Masa saya kok minta terus? Masa saya kok diberi terus? Kapan-kapan saya harus memberi. Ngono. Ya. Itu harus diubah pola pikir. Pola pikir yang demikian inilah yang menjadikan kita maju. Gitu nggih. Yang menjadikan kita berkembang. Ya. Kala tapi nek jenengan dikei ya ndak apa-apa diterima, nggih. Wong Kanjeng Nabi aja kalau dikasih ya menerima apa enggak Kanjeng Nabi itu? Menerima Kanjeng Nabi dan sering memberi juga. Sumaina Umar nulis seduni Umar. Radhiyallahu anhu iku da'ahu memanggil sapa Umar ing Hakim. Liyutiyahu supaya memberikan, memberi sapa Umar ing Hakim. Liyutiyahu supaya memberi sapa Umar ing Hakim. Selanjutnya Sayyidina Umar yang jadi khalifah. Dipanggil Hakim. Ingin diberi sesuatu. Fa'aba. Mongko moh sapa Hakim. Fa'aba mongko moh sapa Hakim ayyakbalahu. Ing yen to nrimo sapa Hakim ing pemberian. Dulu itu begini. Sahabat Kanjeng Nabi khususnya yang mengikuti perang Badar itu mendapatkan bagian dari harta fe. Ya, dari harta fe. Dari kas negara kan banyak sekali. Jadi ulama-ulama itu memang dikasih sama Abu Bakar sama Sayyidina Umar dari kas negara. Memang ada peruntukannya. Dan ini memang sudah diatur dalam Islam, khususnya yang ahli Badrin, apalagi ahlu Baiti Kanjeng Nabi, wah mulio, ngoten lagi, pasti dikasih itu rutin, ya, dikasih. Dan Sayyidina Abu Bakar kepinginnya demikian, tapi Hakim tidak mau, ya, Umar juga demikian, tapi Hakim tidak mau. Itu banyak itu. Nanti kalau sama baca sejarah itu sering. Jadi mereka menerima pemberian khalifah. Lah kok menerima ulama-ulama kita dahulu? Ya menerima karena memang waktu itu uang negara itu murni halal. Kalau enggak dari ghanimah, ya dari fe. Enggak ada yang dari pajak-pajak. Ya, hal-hal yang diharamkan, pajak minuman keras misalnya. Ini kan haram. Ya. Pajak praktek prostitusi, ini kan juga haram. Ya. Pajak kafe-kafe yang menyediakan minuman keras haram. Kan ya? Apalagi kalau narik apa istilahnya itu bea cukai itu kalau wah menurut fikih mboten angsal lo ya. Dan devisa kita banyak dari sana. Ya kan? Devisanya mengandalkan dari sana. Itu aja enggak cukup utang-utang. Gila banget, luar negeri ini luar biasa mencekik hutangnya. Karena itu setelah masa keemasan itu, ulama-ulama enggak mau menerima uang dari sultan. Itu zaman dulu loh ya. Karena ini mereka lebih berhati-hati lah, bersikap wirai. Ya, wirai, benar-benar wirai, menghindari syubhat, juga menghindari perkara sing haram. Walaupun dikatakan dalam kitab itu menerima pemberian sultan itu tidak apa-apa. Cuma ada ulama yang memang tidak mau karena melihat yaitu tadi sumbernya itu tidak murni halal. Karena itulah enggak menerima ya sebagian ulama pemberian daripada sultan. Di Indonesia banyak ulama yang tidak mau menerima pemberian dari sultan, bantuan enggak mau. Jangankan membuat proposal, dikasih langsung aja enggak mau kok. Kok disuruh buat proposal, ya malah moh. Dengan gitu. Dikasih langsung enggak mau. Ya, jenengan kan cari-cari. Kalau ono sing nawani ya dan masyaallah ngeten iku lho. Kala itu zaman dulu diterima saja, tapi ini hakim tidak nerima karena apa? Karena sudah sumpah tidak akan menerima pemberian siapapun. Faqala nuli ngendika sinten Umar ya ma'sarul muslimin. He golongane muslimin. Ushidukum nyeksekno sapa ingsun ing sira kabeh. Saya jadikan saksi kalian ala hakimin ing atase hakim ani ani ing setune ingsun iku akridu iku menawarkan sapa ingsun alaihi ing atase hakim hakohu ing hake hakim alladzi kang qasamahu kang bagi ing hak qasamahu kang bagi ing hak sinan Allahu Allah lahu marang hakim fi hadal fai ing dalam ikilah harta fa Faya ba mongko moh sapa hakim ayya khudahu ing yen to mengambil sapa hakim ing hak. Ngaten Sayyidina Umar karena takut ya terjadi sesuatu untuk menghindari fitnah juga demi transparansi anggaran ya Sayyidina Umar langsung berpidato wa ya ma'sarul muslimin saya menjadikan kalian sebagai saksi bahwa saya telah memberikan haknya hakim kepadanya, tapi dia tidak mau. Jangan tuntut saya, jangan katakan saya korupsi. Kok ini hakim tidak dikasih? Kalian harus tahu bahwa saya sudah memberikan, tapi hakim tidak mau. Bukan berarti saya ini menghalang-halangi hak orang lain. Tidak, lu ini hebatnya Sayyidina Umar ya. Transparan benar kan masalah anggaran itu harus itu masalah demikian itu harus benar-benar transparan jangan sembunyi-sembunyi karena ini rentan apa korupsi ya toh dimanapun juga itu pondok juga sama harus transparan ya berapapun yang dikeluarkan ditulis kalau masih ada kembalian ya dikembalikan ya itu jangan wah ini Siti nggak apa-apa lah GSC ngocok ngawur wah ini uang pondok, hati-hati ya. Itu maka mulai sekarang harus benar-benar dijaga sebagai seorang pengurus harus hati-hati dalam mentasarufkan harta pesantren karena kalian sebagai wakil, ya wakil pesantren itu dalam bertasaruf harus mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau barangnya sama ada yang paling yang lebih murah maka harus membeli yang lebih murah. Itu. Paham ini ya. Wah, ini makanya hati-hati tasarufnya itu. Wala fayaba ayyahudahu. Nanti jenengan yang megang organisasi itu harus transparan ya. Hati-hati megang harta organisasi itu. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai 1 rupiah saja jangan. Jangan sampai makan jangan kecuali sudah ada apa ketentuan kalau acara ini boleh memang harus ada makannya, loh, enggak masalah, itu kan sesuai peraturan kan. Kalau misalnya enggak sesuai, enggak layak, ya jangan dikasih. Jangan obral, ya. Itu nanti berarti jenengan malah merugikan organisasi nanti. Hati-hati. Qala fayaba ayyahudahu falam yazra' mongko orang menerima pemberian sapa hakimun hakim ahadan ing wong siji, orang mengambil ahad dan ing wong siji minan nas kang sangking menungso badan nabi ing dalam sausi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallama hatta tufia sehingga meninggal sapa hakim muttafaqun alaih yazra'u utai lafad yazra'u biro'in hali kelawan ro thumma zayinu li zay thumma hamzatu li hamza ailam yakhud tegesi iku orang mengambil sapa hakim min ahadin saking wong siji sayan ing sesuatu sama sekali tidak mengambil wa aslur ruz'i utawi asali maknani ruz'i iku anuksonu kurang ai lam yang kus tegesi orang ngurangi sopo hakim ahadan ing seseorang tidak mengurangi sayan ing sesuatu bil ahdi kelawan mengambil minhu saking ahad sama sekali tidak mengurangi ya tidak mau mengurangi hartanya seseorang dengan cara menerima pemberiannya secara gratisan ngoten tapi kalau muamalah ya beda lagi wa israfun nafsi utawi israfun nafsi iku tatalluha iku ningaline nafsu atau nunggu-nunggune nafsu wa tamauha lan tamake nafsu bisa iklawan sesuatu kan kanjeng Nabi dawuh man akhadahu bi israfi nafsin kan katen barang siapa yang mengambil harta ini dengan ketamakan jiwa lam yubarok lahu fi kan katen dawuh kanjeng Nabi wasakhawatun nafsi utawi sakhawatun nafsi Hiya adamul isyraf iku ora anani nunggu-nunggu, ora anani melihat ila syai'i marang sesuatu. Isyraf itu melihat, mengawasi. Wa tama'ilan ora anani tamak, ora anani tamak fihi ing dalam syai'. Wal mubalati lan ora anani peduli bihi kelawan syai', tidak peduli bihi kelawan syai', itu namanya sakhawah. Kala wal mubalati lan ora anani peduli bihi kelawan syai', wasyarohi lan ora anani drembo. Drembo itu rakus. Wasyarohi lan drembo artinya rakus. Wallahu a'lam. Pun nggih gantian nih Mbak-mbak manis. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.